Kami serahkan hati kami, ya Allah, agar hanya yakin kepada-Mu. Agar Engkau penuhi hati itu dengan cinta terhadap akhirat melebihi terhadap dunia. Agar Engkau jadikan hati itu bergetar ketika nama-Mu disebutkan. Agar hati itu merasa menyesal terhadap dosa-dosa di masa lalu. Agar hati itu dipenuhi dengan iman. Kami serahkan hidup kami, agar Engkau tuntun kepada takdir-takdir baik yang Engkau putuskan untuk kami. Kami percaya, ya Allah, Engkau tidak pernah menginginkan keburukan untuk hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja memberikan musibah kepada hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja menyakiti hamba-Mu. Engkau tidak pernah sengaja membalas hamba-Mu dengan kemurkaan-Mu. Karena kami yakin rahmat-Mu mendahului marah-Mu, kasih sayang-Mu mendahului amarah-Mu, sifat kasihan-Mu mendahului murka-Mu. Engkau tidak mungkin marah kepada hamba-Mu sebelum Engkau sayang kepada dia. Engkau tidak mungkin murka kepada hamba-Mu sebelum Engkau kasihan kepada dia. Engkau tidak mungkin mengambil nikmat dari hamba-Mu sebelum Engkau berlimpahi dia, ya Allah. Karena sesungguhnya rahmat-Mu lebih luas daripada kemarahan-Mu. Kami berserah kepada-Mu, ya Allah. Kami serahkan diri kami, hidup kami, jiwa kami hanya kepada-Mu, ya Allah. Tuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki. Kami pasrah, kami ikut, ya Allah. Karena kami yakin Engkau tidak mengarahkan dan menuntun hamba-Mu kecuali kepada kebaikan di dunia dan akhirat bagi kami. Kami pasrah, ya Allah, terhadap keputusan-keputusan-Mu tentang sekolah kami, tentang kuliah kami, tentang pekerjaan kami, tentang usaha kami, tentang pertemanan kami, tentang perasaan cinta kami, tentang hubungan kami dengan seseorang yang istimewa bagi kami, tentang keluarga kami, tentang segala sesuatu tentang kami. Kami pasrah kepada-Mu. Tuntun kemanapun Engkau kehendaki, ya Allah, karena kami yakin semuanya baik. Tidak ada yang datang dari-Mu kecuali kebaikan, ya Allah. Inilah kami, hamba-hamba-Mu, datang belajar di sini untuk bisa benar-benar istislam dan tawakal kepada-Mu. Benar-benar menjadi hamba yang inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Benar-benar ingin belajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar-benar ingin belajar menjadi hamba yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bimbing kami, ya Allah, agar kami bisa menjadi seperti itu. Jangan biarkan ada satu detik dalam hidup kami yang tidak yang berjalan tanpa ada nama-Mu. Jangan biarkan satu detik pun dalam hidup kami, dalam waktu kami habiskan bukan karena-Mu. Jangan biarkan sejengkal tanah kami berjalan kecuali berjalan ke arah-Mu. Jangan biarkan satu pun ide yang kami pikirkan kecuali tentang kebesaran-Mu. Jangan biarkan satu rasa kami rasakan di dalam dada kecuali kagum kepada-Mu. Tuntun kami, ya Allah. Ajarkan kami, ya Allah. Kami sudah pasrah. Kami lelah dengan hidup pilihan kami sendiri selama ini, ya Allah. Selama ini kami memilih adegan hidup kami, arah hidup kami sendiri. Kami tidak mau tahu tentang arahan dari-Mu. Kami tidak mau membaca ayat-Mu. Kami tidak mau mendengar nasihat dari orang-orang yang berdakwah di jalan-Mu. Kami tidak mau membaca hadis-hadis Nabi-Mu. Kami tidak mau tahu tentang-Mu, ya Allah. Kami pilih hidup dengan pilihan kami sendiri, seolah-olah kami lebih tahu daripada Engkau. Seolah-olah kami lebih mengerti yang mana baik dan mana buruk untuk diri kami daripada Engkau. Seolah-olah kami tahu segalanya, ya Allah. Kami pilih pilihan hidup. Kami tentukan sendiri segalanya. Kami percaya tanpa-Mu kami bisa, sehingga kami jarang, bahkan hampir tidak pernah berdoa. Tapi pada akhirnya kami sadar pilihan itu membawa kami kepada kecelakaan.